Bismillah, qala rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi'ah. Ruwina an Abi Zur'ah Ar-Razi annahu su'ila an iddati man rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal wa man yadhbitu hadha shahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada' 40 alfan wa shahida ma'ahu Tabuk 70 alfan. Warwina an Abi Zur'ah aidan annahu qila lahu alaysa yuqal hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam 4000 hadith. Qal wa man qala dha qal qala Allahu an yabahu hadha qawluz zanadiqah. Wa man yuhsi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 100,000 wa 14,000 minas sahabah mimman rawa anhu wa sami'a minhu wa fi riwayatin mimman ra'ahu wa sami'a minhu faqila lahu ya Aba Zur'ah haulai aina kanu wa aina sami'u minhu qal ahlul madinah wa ahlu makkah wa man bainahuma wal a'rabu wa man shahida ma'ahu hajjatal wada' kullun ra'ahu wa sami'a minhu bi 'Arafah qultu thumma innahu ikhtulifa fi 'adadi tabaqatihim wa asnafihim wan nadharu fi dhalika illa as-sabqi bil islam wal hijrah wa shuhudil mashahidil fadilah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi abaina wa ummahatina wa anfusina wa sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahumul hakim abu abdillah ithnatay ashrata tabaqatan wa minhum man zada ala dhalika wa lasna nutawwilu bi tafsili dhalika wallahu alam. Ini yang keempatnya dari pengetahuan yang menjadi muqaddimah, pendahuluan dalam mengenal sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sampai riwayat kepada kami kata Ibnu Salah rahimahullah dari Abi Zur'ah Ar-Razi bahwa dia pernah ditanya tentang jumlah orang yang meriwayatkan dari Nabi, maksudnya dari sahabatnya, berapa sahabat yang punya riwayat dari Nabi jumlahnya. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, "Wa may yadbitu hadza?" Siapa yang bisa apa? Menetapkan jumlahnya. Ini pertanyaan yang sifatnya apa? Ingkari. Ini ya. Enggak ada yang bisa menetapkan berapa jumlah sahabat yang punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kita tahu orang-orang dulu itu kuat-kuat hafalannya. Nah, tapi semacam Imam Abu Zur'ah saja merasa apa ada orang yang bisa menghafal jumlah sahabat yang punya riwayat. Seakan-akan enggak pernah saya apa dia tahu gitu ya. Ada orang yang bisa seperti itu. Katanya yang menyaksikan hajatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada 40,000 orang. Coba. Nah, apakah kamu bisa hitung masing-masing buat orang berapa hadis yang dia punya? Iya kan? Dan yang menyaksikan perang Tabuk bersama Nabi SAW itu ada 70,000 orang. Kalau ditonton berapa ini? 110 ya. 110 banyak. Siapa yang bisa menghitung riwayat masing-masing dari Nabi SAW? Jadi maksudnya sulitnya. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullah sampai juga riwayat pada kami dari Abi Zur'ah juga bahwa dikatakan kepadanya Ali sayyukal, bukankah ada yang mengatakan hadis Nabi SAW itu jumlahnya 4,000 hadis. 4,000 hadis katanya. Maka Abu Zur'ah berkata, "Man wa man qala? Maman qala dzalik. Siapa yang bilang begitu? Ingat. Qal qalallahu anyabahu. Allah menggetakkan gigi tarinya. Artinya pengingkarannya. Hadza qawlu zanadiqa. Ini adalah perkataan para zindiq. Nah, artinya apa? Lebih dari itu banyaknya. Tidak sama, tidak hanya 4,000. Wa man yuhsi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menghimpun semua hadits Rasulillah? Qubid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia an 114,000 min as-sahabah mimman ruwan. Dalam keadaan apa? Ada 1014. Apa 114,000. Ya. 114,000 sahabat yang punya riwayat dari Nabi. Tanpa diketahui berapa riwayat masing-masing. Wasami amin, dan yang mendengar dari beliau. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dengan lafaz mimman ra'ahu wa sami'a, yang melihat beliau dan mendengar beliau. Banyak. Nah, masing-masing orang berapa hadis yang dia punya itu juga enggak ada yang tahu. Masa cuma 4,000. Jumlah sahabatnya saja sampai 114 sahabat. Itu yang tercatat ya dalam hitungan dia. Nah, itu pun sifatnya kan taksir aja kan, kira-kira begitu. Karena tadi ya di Hajar Utara sekitar 4,000, apa 40,000, di Tabuk sekitar 70,000. Itu kan akhir-akhir ya, usia Nabi SAW. Sehingga kalau di totalnya 110, ini 114,000. Kalau satu stadion aja apa GBK itu nggak sampai 100,000, maksimal 80 atau 86,000. Senayan itu tempat duduknya ini. Bayangkan sahabat jumlahnya lebih dari banyak kan? Faqila lahu ya Abu Zurrah, ula aina kanu wa aina sami'un. Ada yang bertanya, wahai Abu Zurrah, mereka yang 114,000 sahabat itu, di mana mereka posisinya? Dan di mana mereka mendengar Nabi? Nah, diterangkan oleh Abu Zurrah, ahli Madinah. Kamu bisa itu saya berapa ahli Madinah? Ahli Makkah, ada yang enggak terpusat di satu Madinah saja. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di antara Madinah dan Mekah, kayak di Taif dan semisalnya. Ada yang Arab, ada yang menyaksikan Hajatul Wada. Nah, semua melihat beliau dan mendengar dari beliau di Arafah. Itu maksudnya ya, minimal lah yang mereka punya hadis tentang manasik haji, karena kan lihat sendiri ya, minimal kan itu, belum hadis-hadis yang lainnya, ucapan perbuatan yang di luar manasik haji banyak. Nah, artinya untuk menghimpun secara keseluruhan itu apa, sulit, apalagi kalau dibatasi cuma 4,000 hadis saja. Kemudian kata Ibnu Sulaiman rahimahullah, kemudian diperselisihkan tentang jumlah tabaqat sahabat dan asnafnya, jenis-jenisnya. Dan untuk mengkaji itu dilihat pertama yang lebih dulu dalam masuk Islam, lebih dulu dalam hijrah, kemudian yang menyaksikan peristiwa-peristiwa utama bersama Nabi SAW. Ya, paham? Kayak Baiat Aqabah, kemudian apa lagi? Perang Badar, perang-perang yang lainnya. Baiat Ridwan. Bi abaina wa ummahatina wa anfusina. Ini sebagai apa? Taukid. Ya. Dan Al-Hakim Abu Abdillah menjadikan mereka itu ada 12 tabaqat sahabat itu. Dalam caranya Al-Hakim itu 12 tabaqat. Dan di antara mereka ada yang lebih dari itu. Dan kita tidak akan memperpanjang tafsilnya. Wallah, itu pengetahuan dasar tentang intinya tabaqat sahabat. Untuk menjumlah total ya mungkin sulit ya, apalagi hadis-hadis mereka sulitnya, tapi bisa dengan cara dibuat susunannya kayak tabaqat. As-sadiqin al-awwalin misalkan, yang lebih-lebih dulu dalam masuk Islam siapa, kemudian yang apa ahlu badar siapa, nah, ahlu bait ridwan siapa, kayak gitu mungkin bisa. Allah alhamdulillah. Tabaqat itu kayak generasi ya. Ya. Alma mater generasi. Misalkan sekolah dia lulusan tahun sekian, lulusan tahun sekian. Muhajirin, siapa saja yang muhajirin, ansar, siapa saja yang ansar, yang ikut bayat Aqabah pertama ada berapa orang, siapa saja, dikelompok-kelompokkan. Siapa nih? Oh. Enggak jalan, enggak buka. Itu tinggal pastikan itu. Itu kan enggak jual.